tubuh yang sehat, masya Allah, kita bisa melakukan ibadah-ibadah dengan sempurna sesuai dengan tuntunan. Walaupun seandainya kita sakit, tentu ada juga tetap tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tentunya tidak sama kalau kita melakukannya dalam keadaan sehat. Baik. Kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita umrah, bisa kita haji, bisa kita jauh menuntut ilmu dari para masyayikh kita, para ulama kita. Wallahul musta'an. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya butuh dari kita kesyukuran. Baik. Semuanya adalah nikmat. Bahkan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pun adalah kenikmatan. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seandainya kita harus sujud syukur atas semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tidak akan bisa kita angkat kepala kita dari sujud, karena setiap saat ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuma ikhwan fi din azakumullah, terkadang orang lupa kalau itu adalah nikmat. Pada perkara-perkara yang hampir semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala merasakan nikmat itu. Sebagian orang nanti dia mengatakan ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia lebih dari yang lainnya. Dalam artian dia lebih banyak hartanya dari yang lainnya. Dia lebih tinggi pangkat dan jabatannya dari yang lainnya. Dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari yang lainnya. Itu yang dianggap nikmat. Dia lupa kalau mata ini adalah luar biasa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gigi ini luar biasa nikmatnya. Pendengaran juga luar biasa nikmatnya. Nanti hilang dari dia baru dia merasakan betapa nikmatnya kalau orang punya gigi. Betapa nikmatnya kalau orang sehat matanya. Betapa nikmatnya kalau begini dan begini dan begini. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, orang lalai dari nikmat ini, nikmat. Nikmat yang luar biasa banyak. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri kalian sendiri, diri kalian, afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa pada kalian? Betapa butuhnya kita dengan mata, betapa butuhnya kita dengan lisan, betapa butuhnya kita dengan pendengaran, betapa butuhnya kita dengan tangan kita, betapa butuhnya kita, luar biasa banyaknya kebutuhan. Nikmatut ta'am saja. Nikmatut ta'am. Nikmat makan ini. Baik. Satu saja diberikan nikmat untuk pertama kalinya adalah penciuman. Kalau kita sudah mencium masakan, tergerak syahwatut ta'am untuk memakannya. Pada saat itu juga kita butuh apa? Butuh mendekati makanan itu. Pada saat itu juga kita butuh mata untuk melihatnya. Karena kalau kita tidak melihat, kita harus mencari kesana kemari. Ya kan? Meraba-raba. Menunjukkan butuhnya kita dengan penglihatan. Begitu kita melek, tek. Oh, di sana itu makanan. Baik. Langsung dia mengarah kepadanya. Menunjukkan bahwa juga kita butuh dengan kaki kita. Untuk melangkahkan kaki kita ke sana. Sesampainya pun di sana, butuh kita dengan kedua tangan kita ini untuk menjulurkannya ke makanan. Baik. Tidak cukup dengan itu. Kita harus butuh bibir dan butuh mulut. Luar biasa. kita mengambilnya. Baik. Dan lidah ini sebagai perasa luar biasa manfaatnya. Dengan itu kita rasakan mana yang pahit, mana yang manis, mana yang asin, mana yang ini, mana yang itu. Dan di bawah air, di bawah lidah kita ini dua mata air liur yang senantiasa memuncuratkan apa? Baik. Sesuatu untuk membasahi apa yang kita makan. Makan roti kering, kita makan roti kering, hakalah. Baik, kita kunyah-kunyah, langsung basah dia. Karena ada sesuatu yang keluar dari situ. Sebagai pelumas, agar supaya mudah dan gampang untuk diolah, gampang untuk dikunyah. Subhanallah. Baik. Cukup dengan itu? Enggak. Kita butuh juga ini tenggorokan agar supaya menyalurkannya sampai ke lambung. Baik. Lambung ini disinilah apa? Baik, matbah. Lambung ini matbah. Dapur. Yang memiliki harara yang luar biasa. Para ulama dulu mengatakan harara. Ini yang akan membakar dan memasak ulang apa yang kita kunyah, apa yang kita masukkan ke dalamnya. Sehingga sesuatu bisa hancur dan menjadi lumat dengan diolah oleh lambung kita ini. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa besarnya. Baik, dimasak dan dimasak, dimasak, diolah. Kemudian saripatinya dibawa oleh darah untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh kita. Baik, yang dengannya kita bisa yuqimu sulbahu. Baik. Yuqimu sulbahu. Yang dengannya dia bisa menegakkan tulang sulbinya. Baik. Cukup dengan itu? Belum cukup juga. Butuh dubur untuk membuang segala sesuatu dari fadalat, dari kotoran-kotoran. Ya Subhanallah, ini ringkasnya. Wa illa mau dirinci dan dirinci luar biasa. Wa fi ampusikum apalatu besirun. Nikmatut ta'am yang luar biasa. Luar biasa besarnya. Ikhwan fi din a'azakumullah. Baik. Kita melanjut pelajaran kita kemarin. Tentang masalah ad-darar. Baik. Darar. Menimpakan musibah, bahaya, petaka, atau mengganggu, menyakiti, atau apa saja namanya. Ini darar, diddun naf', lawan dan kebalikan dari an-naf', kemanfaatan. Baik. Termasuk diantaranya adalah membangun masjid dirar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakannya masjid dirar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu." Alaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La takum fihi abada." Tentang masalah masjid yang seperti ini. Masjid yang dibangun untuk memecah belah umat. Masjid yang dibangun untuk melakukan kebid'ahan, kemungkaran dan kekufuran. Tapi masjid yang dibangun bukan untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Seperti masjidnya orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar perang, diminta oleh orang-orang munafikin, "Ya Rasulullah, sholat dulu di masjid kami." Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Insyaallah kalau kita kembali dari perang." Baik. Begitu pulang dari perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan bongkar itu masjid. Wallahu almusta'an. Al-idrar. Baik. Yang kita cerita dari kemarin di sini adalah memberi kemudaratan kepada orang sementara kita tidak mengambil manfaat. Hanya semata-mata mau memberi kemudaratan. Ada juga kemudaratan yang kita lakukan terkadang waliyadubillah karena kebutuhan kita, karena keinginan kita, dan kita mengambil manfaat daripadanya. Termasuk diantaranya, para ulama kita mengatakan bahwa tentang masalah bertetangga secara khusus. Masalah bertetangga, sebagaimana kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus-menerus Jibril mewasiatkan kepada aku tentang berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga, sampai aku menyangka, aku mengira, jangan-jangan nanti ini akan mereka diberikan jatah dari harta warisan kita. Baik. Jar tentang masalah tetangga ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi syahiduna, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik pada tetangganya. Berbuat baik untuk tetangganya. Seorang dari para sahabat suatu ketika ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini sebagai contoh saja. Contoh masalah idrar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taquluna fis sariqah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang masalah pencurian?" Para sahabat secara spontan, karena mereka sudah tahu tentang hukumnya, mereka mengatakan, "Haramahullahu wa rasuluhu." Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pencurian ini. Bahkan minal kabair wasariq wasariqah faqtawa ilaihuma jazaan bima kasabana kala minallah. Para pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Baik. Para sahabat sudah tahu persis tentang masalah pencurian. Rasulullah SAW ingin menegaskan tentang masalah hubungan kita dengan tetangga kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasrika ahadukum min asharati abiyat khairul lahu aw ahwan lahu min ayasrika min baiti jarihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang di antara kalian mencuri dari 10 rumah, 10 rumah dari orang-orang lain yang luar dan jauh di sana, itu masih lebih mending ketimbang dia mencuri dari rumah tetangganya. Ini ingat baik-baik ini. Masalah terkadang diremehkan. Masalah piring. Ingat. Piring. Kalau ada piring tetangga kita di rumah, pulangkan. Masalah sendok. Masalah martelu sini apa? Palu. Baik. Masalah palu, masalah gergaji, masalah obeng. Pisau. Apa lagi? Kalau ada benda-benda baru di rumah kita, tanyakan dari mana ini. Jangan-jangan anak kita yang ngambil dari tetangga. Baik. Jangan justru dia masalah. Oh, dari mana ambilnya ini? Tahu Pak ini bagaimana, dari anu macam-macam anu. Oh iya bagus ente ini. Udah simpan di sini. La haula quwata illa billah. Mestinya dia cari tahu dari mana ini sendok, dari mana ini miso, dari mana ini gergaji, dari mana ini obeng. Mungkin anak kita main di sebelah tadi kemudian dibawa pulang ke rumah. Tanya dari mana tadi ini, nah, punya orang ini. Diajari anak-anak kita agar supaya bisa berlaku jujur. Jangan justru kita kalau boleh tambah. Ditasjia anak untuk melakukan kebaikan kejelekan. Wala haula quwata illa billah. Ini bahayanya dengan masalah tetangga. Terus Rasulullah SAW lanjut, wa ma taquluna fi zina, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian bagaimana pendapat kalian tentang masalah perzinahan? Para sahabat mengatakan, haramahullah wa rasuluhu, Allah telah melarangnya, Rasul telah melarangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazniya ahadukum bi asharati niswa ahwanu alaihi min ayazniya bi halilati jarihi. Salah seorang di antara kalian berzina dengan 10 perempuan, perempuan jauh di sana, itu masih lebih mending ketimbang dia berzina dengan istri tetangganya sendiri. Tetangga dengan tetangga ini saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai, saling menolong, saling membantu, saling menjaga. Tapi ternyata dibalik, justru dia sebagai tetangga yang mesti menjaga, dia tidak menjaganya, bahkan mendzaliminya. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik. Kalau tidak, sekali lagi kita ucapkan, kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat kejelekan. Baik. Ya subhanallah, suatu ada sedikit yang ada di rumah kita dari kelebihan-kelebihan, serahkan ke tetangga. Baik. Walaupun jeruk cuma 2 biji, 5 biji, serahkan ke tetangga. Baik. Atau ada ikan 1 ekor, 2 ekor, ikan manta. Baik, serahkan ke tetangga. Dan jangan ada seorang pun menganggap bahwa perkara ini pergantung. Nah, cuma sedikit ini, enggak enak kalau kasih ke sebelah. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiran najaratul lijaratiha walau tirsina sya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada seorang tetangga merasa meremehkan pemberiannya atau meremehkan pemberian, barakallahu fikum. Baik, dua-duanya dinasihati, yang menerima dan yang memberi. Kalau dia sebagai pemberi dia meremehkan, dia tidak akan jadi memberikan pemberiannya. Baik. Dia mau memberi. Apa kata orang kalau kita kasih sebelah cuma begini? Baik. Cuma 2 iris kukis. Mau dikasih ke sebelah. Wah. Tidak enak kalau dikasih. Akhirnya tidak jadi ngasih. Hakalah. Demikian juga orang yang menerima, jangan dia meremehkan pemberian tetangganya. Ya, cuma 2 iris. Ini ngasih. Ya, cuma 1 mangga, 1 biji mangga dia ngasih. Jangan. Jangan diremehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhiran najaratun lijaratiha walau tirsina syah. Walaupun